jatuh hati ku tergoda. Semudah itu diriku terbawa ke dalam satu rasa yang berbeda. Seiring gejolak irama asmara, dapatkah kau sejenak menghampiri? Dapatkah kau sekilas merasakan lelum hati yang kini mengagumi dirimu, parasmu, dan semua tentangmu? Ku ingin ada di hatimu, menggapai maligai nan biru, sebiru cintaku. Usahkah ragu, genggam tanganku, kita menyatu di belai asmara-asmara yang indah dalam pesona ketulusanku. Yakinkan cinta kita terus berlanjut, mereka membara menapis ke lampu. Pesona ketulusan.